Welcome KL Remix. Aku masih menunggumu, aku masih menantimu, masih selalu dirimu, dan masih tentangmu. Tapi aku punya waktu, karena aku tak mau ragu, ku pikan depan mata.